Mitra bisnis di website koran internet Kwikiangi menurunkan tulisan terbaru yang mengulas secara terperinci fenomena di balik pemilihan mantan Menkyu Sri Mulyani untuk menjadi pejabat Bank Dunia. Berikut perannya sebagai kader militan dari Mafia Barclay yang berafiliasi erat dengan lembaga pemberi hutang seperti World Bank serta IMF. Untuk melanjutkan pembahasan tentang isi dari tulisan terbaru itu, segera kita berbincang dengan Kwikiangi. Pak Kwik, di koran internet, Bapak menulis kader-kader Barclay Mafia sangat militan pada lembaga dan negara pemberi hutang, bahkan lebih berani menekan bangsa sendiri ya Pak? Iya. Kalau itu kan seperti yang saya tulis, saya alami sendiri. Setiap ada pikiran dari saya ketika sebagai Menko yang mau independen, yang lebih logis kan terus dilaporkan, terus ditegur, terus ditekan gitu kan. Baik Pak Kwik, di bagian lain dari tulisan Bapak, Bapak juga mempertanyakan mengapa banyak kalangan terkesan memuji kader-kader Barclay Mafia sebagai figur yang baik dan positif. Iya, memang bukan terkesan, memang pro. Itu kan semua clipping koran. Jadi yang ingin saya jelaskan adalah bahwa di dalam tubuh bangsa ini ada orang-orang elit yang tidak pro kepada Indonesia, yang lebih pro kepada asing, kepada kekuatan asing. Lantas apakah mereka yang sepaham dan memuji-muji kader-kader militan Barclay Mafia juga dapat dikategorikan sebagai agen asing, Pak Kwik? Tidak berani menyebut agent, akan tetapi ini memang kelompok yang menganggap bahwa mesti inline terus menerus 100% mesti klop dengan lembaga internasional. Jadi kadar independensinya tipis sekali. Tidak ada perasaan terhina, tidak ada. Nah, kelompok ini kan bercokol sejak 1967, yang menggambarkan kan bukan saya. Orang-orang asing semua, Jeffrey Winters, John Pilger, Brad Simpson, semua kan itu yang menulis. Terus John Perkins ngaku disuruh apa semua gitu kan. Di dalam tulisan itu kan saya ceritakan, itu kan semua kejadian nyata semua. Pak Kwik, dalam tulisan terbaru Bapak juga mengulas tentang adanya indikasi Sri Mulyani mungkin akan kembali ke tanah air untuk bertarung dalam Pilpres 2014. Kenapa begitu Pak? Ya karena banyak yang mengatakan juga kan. Oh, yang paling cocok untuk 2014 itu. Jadi kok mirip-mirip semua gitu, apakah mempunyai kekuatan di akar rumput rakyat itu urusan lain. Demikian Kwikiangi, saya Dinda Natasya.